Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Lanjutkan hadis berikutnya dalam Kitabul Ghimaran. Qala Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dakarahu biyamini wa huwa yabul. Wala yatamassah min al-khala biyaminihi wala yatanafas bil-ina. Muttafaqun alaih wal-lafzu li muslimin an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abi Qatadah apa ya Rabiah fikri Abi Qatadah belum ini irab ya. Abi Qatadah apa irabnya? I. Apa? Majur bi'a. Apa darjahnya? Ya, kenapa? Hamzah. Abi majrur bi'an karena dia darjahnya ya karena dia termasuk asmal hamzah. Wa huwa mudhaf Qatadah mudhaf ilaih. Qatadah apa tanda jarnya, tanda khafadnya? Abiyub kasihan ya, antum nahunya bagaimana? Anak enggak tahu MSS ke bawah tanggung jawabnya bagaimana? Bagaimana? Apa tanya Arabnya? Belajis enggak ada? Siapa lagi tak salah satu mobil? Ibrahim. Ibrahim. Kenapa? Nah, Qatadah mudhaf ilaih. Tanda khafadnya fathahana mudhaf ilaih. Apa ilatnya? Kasihan Masya Allah. Apa ilatnya? Lim. Alamiah dan ta'nits. Nah, karena dia Qatadah alamiah dan tani. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yamassanna La yamassanna la'la nahiyah. La'la nahiyah. Yamassanna fi'il mudhari'. Kalau bertemu dimasuki la'la nahiyah, bagaimana? Adi. Adi. Hah? Apa hukumnya la atau fi'il mudhari' masukkan la'la nahiyah? Hah? Mazum, iya, mazum. Nah, itu. Kalau pertanyaan, ada pertanyaan, kenapa dia di fathah? Bukankah fi'il mudhari' yang kemasukan la'la nahiyah itu mazum? Kenapa di sini? Iya, tidak disukun. Tapi di fathah. Apa jawabannya? Karena ya masanna ya adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari' yang ittashala bi nun taukid, apa hukumnya? Fa ayat salah. Apa hukumnya? Fan. Jadi pada duhur pada bengong doang gitu ya. Hah. Apa mak? Hah? Anda patah. Nah, fi'il mudhari' yang bersama dengan nun taukid adalah mabni ala fathah. Mar bagi irab, mar. Irabnya harus tahu itu nih. Irab yang lengkap. Bagaimana ini? Lai basana. La. Nah ya, kemudian betul. Terus nah ya itu fi mahal jazm. Kenala anak la itu amalannya menjazmkan. Fi mudhari' majzum. Iya, ya masanna fil mudhari' dia mabni al-fathi bi ittishalihi nun taukid tapi mahal jazm. La ya masanna hadukum, hadukum isim fa'ilnya. Fa'ilnya. Yang salah seorang kalian memegang zakarahu biyaminihi, jangan memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Wa huwa yabulu. Wau di sini wau hal. Huwa yabul ini jumlah haliyah. Jumlah haliyah ini jangan memegang zakar dengan tangan kanannya dalam keadaan dia sedang kencing. Dalam keadaan dia sedang kencing. Wau hal. Jumlah-jumlah haliyah. Qala. Walai tanafas mil khala'i biyaminihi. Lai tamasah tadi. La nahiyah. La nahiyah menjazamkan fil mudhari. Tamasah fil mudhari mazum bila nahiyah. Dan jangan dia bersih-bersih dari buang hajatnya, dari buang air besarnya, juga buang air kecilnya, biyamini. Jangan dia cebok, jangan dia bersih-bersih dengan tangan kanan. Qala wala yatanaffas bil ina. Dan jangan dia bernafas ketika minum fil ina. Di wadah, di gelas yang sedang dia gunakan. Iya, gini misalnya. Sedang minum, napas dari gelasnya. Masih jangan bernafas di dalam gelas yang dia gunakan ketika minum. Muttafaqun alaih. waddatu li muslimin. Hal ini jelas yang pertama menunjukkan larangan masdar dzakar bil yamin. Larangan memegang dzakar dengan tangan kanan. Masalahnya adalah wa huwa yabul. Apakah larangan ini khusus hanya ketika sedang kencing atau larangannya umum? Ini masalahnya. Karena di sini larangannya terkait dengan hal wa huwa yabul. Apakah jumlah hadiah ini memberikan faedah bahwasanya larangan itu hanyalah ketika dalam keadaan kencing atau sebetulnya larangannya umum? Larangannya umum. Saya sebutkan kata Syaikh Muhammad bin Utsaimin bin Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, fal mas'alatu muhtamilah. Masalahnya itu muhtamal. Bisa iya, bisa tidak. Bisa mungkin ini adalah khusus ketika dalam keadaan kencing saja. Atau bisa juga umum. Mungkin ini bukan itu. Mungkin ini. Mungkin itu. Dua-duanya mungkin. Sehingga kalau yang beliau sebutkan di sini dalam Salabul Maram, kata Syaikh rahimahullah ta'ala, wa idha kanat muhtamalah famahuwal wara' adamul mas mutlaqan. Kalau masalahnya muhtamalah, kalau masalahnya itu mungkin bisa jadi larangannya khusus ketika buang kencing saja, bisa jadi larangannya umum, larangan secara mutlak. Kalau masalahnya seperti itu, mungkin bukan itu, kata beliau, mana yang wara', mana yang merupakan sifat wara' bagi kita dalam masalah ini, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, yang wara' itu adalah adamul masy mutlaqan. Jangan memegangnya dengan tangan kanan, ya, mutlakan, baik ketika kencing atau dalam keadaan yang lainnya. Itu yang wara. Walaupun tidak kita katakan pasti dilarang umum, tetapi dalam rangka kehati-hatian wara, ya, jangan memegang dengan tangan kanan dalam keadaan apapun. Berikutnya, di mana beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-yamin khayrun minal yasar. Bagian yang kanan dari tubuh kita, tangan kanan, kaki kanan, itu lebih baik daripada yang kiri. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha muttaridun bil umuril kauniyah wal umur syar'iyah. Masalah ini masalah bagian kanan, yang kanan itu lebih baik daripada yang kiri, itu muttarid, berlaku umum baik dalam perkara-perkara kauniyah atau perkara-perkara syar'iyah. Dalam perkara kauniyah, contohnya atau dari Allah Ta'ala, tidak sama dengan atas kita. Buktinya. Di antaranya kata dari Allah, annallaha ja'ala fil yamin min al-quwwah ma laysa fil yasar. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan, kekuatan yang lebih daripada yang kiri. Mayoritas manusia demikian. Yang kanan-kanan, kaki kanannya, tangan kanannya lebih kuat daripada yang kiri. Dengannya dia menulis, dengannya dia yang dia makan. Iya, yang kanan lebih kuat. Ini menunjukkan bahwasanya al-yamin du khairun min al-yasar bil umur kauniyah. Di sisi syariat, kamil umur syariah, jelas. Jelas. Iya. Di antaranya hadis ini. Rasulullah SAW memuliakan yang kanan sehingga tidak boleh, sehingga dilarang memegang zakat dengan tangan kanan ketika kencing. Dan sebaliknya, Rasulullah senang menggunakan yang kanan dan perkara-perkara yang baik. Karena Rasulullah SAW yujibuhu at-tayammunu bitana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa si'wa fisya'ni kullihi. Dan perkara-perkara yang baik, beliau senang memudahulukan yang kanan-kanan. Ini menunjukkan kemuliaan yang kanan dalam perkara syariat. Berikutnya, di antara perkara ini kata beliau rahimahullah ta'ala, jawaju tasrih bilafdil baul wa annahu la yu'addu mukhalifan ilhaya. Kata beliau, bolehnya tasrih, terang-terangan menyebutkan, melafadzkan kata kencing. Mau kencing. Kalau kencing, jangan megang ketika kencing. Disebut dengan lafadz sharih, kencing itu boleh. La yu'addu muhalifan al-haya. Tidak menyelisihi sifat malu. Karena Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Qala, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa amma yasta'miluhu an-nasul ana idza arada an yabula yaqul utirul ma fadal asalahu. Adapun apa yang digunakan, yang sering kita pakai, yang sering kita ucapkan kalau mau kencing, dia bilang saya mau buang air, ini tidak ada asalnya. Qala, kata beliau rahimahullah, bal qala sahibul furu' rahimahullah ta'ala, al awla an yakula abulu wala yakulu urikul ma li annal bawla laysa ma. ولأن تعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة. Kata penulis kitab Al-Furu', yang aula, yang lebih utama, yang afdal, yang lebih aula, yang lebih utama, seorang ketika kencing menyatakan abulu, saya mau kencing. Saya mau baul, saya mau kencing. Wala yaqul uriqul ma. Tidak berkata saya ingin buang air. Ya, yang aula menyatakan saya mau kencing. Tidak menyatakan saya mau buang air. Kenapa? Yang pertama, kata beliau rahimahullah, yang pertama adalah li'annal baula laisama. Karena kencing, air seni itu bukanlah air. Lianal baul laisa ma. Kencing itu bukan air. Yang kedua karena ta'bir bil baul. Mengungkapkan, mengucapkan, melafadzkan, menyebutkan dengan kata kencing, itu yang warid dalam sunnah. Yang warid dalam sunnah. Iya, hadis ini contohnya tadi. Wahwa yabul. Juga hadis terkait dengan dua orang yang disiksa di kuburnya. Kata Rasulullah SAW, amma haduhuma. Adapun salah satu dari kedua orang ini yang disiksa di kubur, fakana lestatiru minil baul. Iya, dia tidak istitar, tidak menutup dirinya, auratnya ketika kencing. Dalam satu riwayat, lestanzihu, tidak bersih-bersih dari baul. Baul ini mustaq dari, atau yabul, mustaq dari baul. Dua alasannya. Sehingga terdapat Allah Ta'ala fassawab jawazu ta'bir bihada. Boleh, yang benar boleh mengucapkan langsung dengan katakan saya mau kencing. Iya. Dan itu lebih utama daripada menyatakan saya mau buang air. Demikian itu Syekh Muhammad Misalusaymin rahimahullah Ta'ala. Berikutnya, hadis ini juga menyatakan, menyebutkan larangan bernafas di dalam wadah air. Nah, di gelas misalnya, kata Syekh rahimahullah Ta'ala, dzakarna anna ba'dal ulama alala bi annahu rubbama yakhruju minhu asya mu'diyah. Di antara ilat yang beliau sebutkan, sebagian menyatakan karena akan keluar dari nafas yang keluar ketika meniup ini sesuatu yang akan menjadi sebab ada gangguan penyakit dan semisalnya. Lalu bagaimana qad rahimahullahu Ta'ala fain qala qailun, kadang ada orang berkata wa idza turra al-insan ila nafas, kalau seorang sudah mutar harus terpaksa bernafas ketika minum, imma likaunihi qasir nafas, mungkin dia nafasnya pendek, enggak tahan dia kalau minum agak lama kemudian enggak nafas. Aw likaunihi yahtaju ila surbi ma'in katsir, atau dia butuh minum banyak. La yudrikuhu bi nafasin wahid, tidak mungkin dengan satu nafas. Ya, mesti atau banyak dia harus sambil nafas. Qala qad syarahimahullahu Ta'ala yufsalu al-ina wa yatanafas. Atau yafsalu al-ina wa yatanafas. Kalau memang dia seperti itu, nafasnya pendek, ya, atau butuh minum yang banyak, tidak bisa satu nafas, maka yang caranya adalah dia jauhkan dulu gelasnya, kemudian nafas. Minum satu teguk, kemudian dia jauhkan dulu nafas. Minum lagi, jauhkan lagi nafas. Ya, tidak dalam gelas. Qala rahimahullahu Ta'ala, wa sunnatu an yatanafas bis syarabi salasa marrat. Dan yang sunnah, tabarakallahu Ta'ala, bernafas ketika minum itu dengan 3 kali nafas. Iya, tapi dijauhkan minum, kemudian dijauhkan dulu nafas, ya minum lagi. Ini yang sunnah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan.